kekasihku telah mengerti. Kalian berdua milik aku, jangan pernah sesali apa yang telah kulakukan. Karena telah kukatakan aku punya dua kekasih. Jangan pernah menangis bila hati semakin teriris. Karena telah kukatakan aku punya dua kekasih untukku. Aku suka wajahmu, tak lebih hanya itu yang ada pada dirimu. Tapi ku suka bodinya, karena memang hanya itu yang ku ingin darinya. Oh senangnya kekasihku telah mengerti. Kalian berdua milik aku, jangan pernah sesali apa yang telah kulakukan. Karena telah kukatakan aku punya dua kekasih. Jangan pernah menangis bila hati semakin teriris. Karena telah kukatakan aku punya dua kekasih untukku. Kekasih.